السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عليكم السلام. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات، رحمني ورحمكم الله. Kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada umatnya, baik berupa kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan lahir maupun batin. Terlebih lagi sampai saat ini kita masih diberikan a'zamun ni'am, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yaitu nikmatul Islam. Kita berada di atas agama yang hak, yang mana dengan Islam itu sendiri Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita untuk selalu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana Islam dan sunnah sebagai tonggak penentu keselamatan seorang hamba di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dunia tempat kita hidup adalah sebuah jembatan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian. Dunia adalah tempat yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bala, musibah dan bencana. Kemudian kita ini semua akan keluar dari dunia menuju kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala, laki-laki maupun perempuan. Semua kita akan meninggalkan dunia ini bersama-sama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, hadis tersebut disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Jami' As-Saghir. Kata Ibnu Mas'ud, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam tidur di atas tikar yang jelek, tikar yang kumuh. Hatta atharat bi jambihi, sampai membekas di kulit-kulit Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena seorang sahabat yang cinta kepada nabinya, Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'an, wahai Rasulullah, kalau engkau mau, aku akan ambil karpet yang bagus. Zaman sekarang mungkin sofa, karpet yang empuk, enak, nyaman tidur di atasnya. Dan beliau seorang imam, dan beliau adalah pemimpin kaum muslimin. Kalau engkau mau, aku akan ambilkan karpet yang enak, yang bagus, yang nyaman engkau tidur di atasnya. Mendengar perkataan Abdullah ibn Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari tidurnya sambil mengatakan, "Mali wa mad dunya?" Apa pentingnya dunia ini Ibnu Mas'ud bagiku? "Ma ana fi dunya illa karakibin." Permisalan aku ini kepada dunia ibarat seseorang yang melakukan perjalanan jauh, Ibnu Sabil, seseorang yang dalam keadaan musafir. di tengah-tengah perjalanan dia akan merasakan capek, akan merasakan lelah. Istadhalla tahta sajaratin thumma raha wa tarakaha. Kemudian dia akan kemudian dia akan bernaung di bawah pohon untuk beristirahat. Dia akan duduk di bawah pohon untuk beristirahat. Thumma raha wa tarakaha. Kemudian dia akan meninggalkan pohon tersebut dan akan melanjutkan perjalanannya. Begitu pula kita yang ada di muka bumi ini, hidup di dunia sebagai sarana saja yang akan semuanya kita lalui, kemudian melanjutkan perjalanan kepada akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak bekal menuju tujuan akhir kita, bukan di sini. Diperbanyak bekal kita untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Maka sepantasnya bagi kaum muslimin untuk memperbanyak amalan ibadah, mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari azab api neraka. Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan kita sebuah ciri-ciri jalan yang akan memudahkan seorang hamba tersebut masuk ke dalam surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kita beberapa ciri-ciri atau alamat menunjukkan bahwasanya jalan itu akan mengarahkan dia kepada api neraka dan azab yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam Sahihul Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatul jannatu bil makarih." Surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disukai umat manusia. Surga dipenuhi dengan amalan-amalan yang dibenci. Ini surga. Coba kita lihat, kaum muslimin diperintahkan untuk mengerjakan salat sehari semalam sebanyak 5 waktu. Tujuh belas rakaat. Ini salat wajibnya, belum lagi ditambah dengan salat-salat sunnah di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari. Waktu kita banyak terbuang. Yang punya usaha bisa terbengkalai, berat. Ini amalan penduduk surga. Jangan dikira ikhwani hafizakumullah kita mengerjakan salat ini karena kekuatan kita, tidak. Ini semua pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena salat butuh kesabaran. Buktinya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salat, perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan apa? Wastabir 'alayha. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menegaskan wasbir 'alayha. Tidak mengatakan bersabarlah di atas amalan salat itu, tapi menggunakan lafaz bahasa Arab wastabir. Maksudnya di sini sabar dan lebih. Bersabar, bersabar dan bersabarlah. Menunjukkan amalan salat ini berat. Membutuhkan kesabaran. Dan itu semua pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Salat ini berat. Beban berat. Dan itu tidak dimudahkan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam menjalankannya. Selalu rindu pada salat. Mengerjakannya dalam keadaan khusyuk. Ini amalan penduduk surga. Berat, butuh kesabaran. Begitu pula kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat pada setiap tahunnya. Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keuangan kita akan berkurang. modal defisit, bisa jadi usahanya nanti bangkrut, tidak disukai. Berat dalam mengeluarkan zakat. Ini penuh amalan surga. Begitu pula kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa pada setiap tahunnya 30 hari, satu bulan penuh di bulan Ramadan, ditambah dengan puasa-puasa sunnah-sunnah yang lain. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, lapar, haus, gak enak. Berat. Ini amalan surga. Tidak disukai umat manusia. Begitu pula apabila seorang hamba mampu diperintahkan untuk berangkat ke Masjidil Haram, menuju ke kota Makkah, melaksanakan masyairul hajj, ibadah haji, umrah. Di sana cuaca berbeda dengan cuaca yang ada di Indonesia. Terik panas yang sangat menyengat. Belum lagi makanannya mungkin gak sesuai dengan makanan kita. Banyaknya umat manusia. Bisa jadi sakit, gak enak. Bisa jadi wafat, meninggal dunia, dan tidak sedikit. Ini berat. Ini amalan penduduk surga. Huffatul jannatu bil makari. Surga ini dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disukai umat manusia. Kebalikannya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa huffatun naru bis syahawat. Neraka ini dipenuhi dengan hal yang sifatnya syahawat, nafsu birahi. Jiwa lebih enak untuk condong kepadanya. Sifatnya nafsu birahi. Daripada ribet usaha main judi. Selesai. Sabung. Dapatkan laba besar tanpa harus bekerja keras. Ini amalan penduduk neraka. Daripada menikah, belum lagi mengumpulkan mahar, mencari uang, menyiapkan resepsi pernikahan, buat undangan, menyebarkan undangan, sewa kursi, sewa terap, sewa ini, sewa itu, membeli kue, menyiapkan hidangan, berat, berbagai macam proses harus dia lakukan. Berzina, selesai. Ini amalan penghuni api neraka. Na'udzubillah. Banyak polemik di dalam rumahnya. Banyak masalah di kantornya. Banyak problem di tempat usahanya. Teguk minuman keras. Teguk bir. Minum narkoba. Selesai masalah. Ini amalan penduduk api neraka. Dan lain-lain. Huffatun naru bisyahawat. Neraka ini dipenuhi dengan hal yang sifatnya syahwat, nafsu birahi. Bagi mereka enak di dunia, tapi azab bagi mereka kelak di akhirat. Nabi alaihi salatu wassalam pernah memberikan gambaran kepada kita dalam sebuah hadis yang panjang, bagaimana sifat azab Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan di muka bumi dan tidak peduli dengan kemaksiatan yang ada. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Samurah ibn Jundub, di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tiba-tiba mendatangi kerumunan para sahabatnya, dan ini tidak biasa beliau lakukan. Di pagi hari tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam mendekati kerumunan para sahabatnya sambil mengatakan, hal ra'a ahadun minkum ru'yatal bariha? Apakah ada di antara kalian yang bermimpi sesuatu semalam? Apakah ada di antara kalian, wahai para sahabatku, yang bermimpi akan sesuatu di malam hari? Para sahabatnya mengatakan, "La ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Tidak ada di antara kita yang bermimpi." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar akan mimpi yang beliau lihat. Dan mimpi Nabi alaihi salatu wasallam itu berbeda dengan mimpinya kita. Mimpinya Nabi adalah wahyu. Mimpinya Nabi adalah kabar gembira dan kabar buruk. Dan itu benar dan pasti akan terjadi adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Nabi, innahu atani atiyata fa akhadha bi dhub'. Aku semalam didatangi oleh dua orang dan ditarik lenganku. Dua orang ini siapa? Malaikat. Mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam dalam rupa manusia. Lenganku ditarik, diajak sambil mengatakan intalik, intalik. Berangkatlah, berangkatlah. Fa'ataitu ala rajulin muttaji'in wa akhar 'alayhi bi sukhratin. Maka aku pun berjalan, sabda Nabi alaihi salatu wasalam, sampai aku mendapati dua orang. Yang satu dalam keadaan tertidur, berbaring, dan yang satu dalam keadaan berdiri sambil membawa batu yang besar di tangannya. Yang membuat Nabi alaihi salatu wasalam kaget, fayahwi bisakhrati ila ra'sihi fayathlakh ra'suhu fayatadahdahu alhajaru hahuna wa hahuna. Sabda Nabi, tiba-tiba orang tersebut menjatuhkan batu itu ke atas wajah dan muka orang yang tertidur. Maka kepalanya pun hancur dan batu itu pun menggelinding ke bawah. Maka orang tadi mengejar batunya. Setelah diambil, fa'ada alaih, jasad orang tersebut kembali utuh semula. Fa'ala mithla ma fa'ala fil marratil ula. Untuk kedua kali dia lakukan sebagaimana dia lakukan pada kesempatan yang pertama. Dijatuhkan batu itu kedua kali di atas wajahnya, maka wajah orang tersebut hancur dan batu itu pun remuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pemandangan seperti itu, beliau adalah orang yang paling rahmat kepada umatnya, sambil mengatakan, subhanallah, ma hadzan. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Apa mereka berdua ini? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka amalkan? Apa yang mereka perbuat? Malaikat mengatakan, intalik, intalik, intalik. Berjalanlah, berjalanlah. Fantalakna hatta ataina ala rajulin mustalqa biqafah wa akhar qa'imun 'alayhi bikallubin min hadid. Kemudian kami berjalan sampai kami mendapati dua orang yang kedua. Dua orang yang lain, yang satu dalam keadaan telungkup, wajahnya ke bawah, perutnya ke bawah, dadanya di atas, tengkuknya di atas. Ini telungkup. Kalau yang pertama tadi terbaring, ini telungkup. Wa akhar 'alayhi qa'imun bikallubin min hadid. Dan di sampingnya ada yang berdiri dengan membawa gergaji yang terbuat dari besi. Fayusharshir sidqahu ila qafah. Kemudian dia belah ujung mulutnya sebelah kanan hingga tengkuknya. Wa min kharahu ila qafah. Dia belah, dia sobek dari hidung yang sebelah kanan hingga tengkuknya. Kemudian mata yang sebelah kanan hingga tengkuknya. Thumma ta'awwala ila al-janibil akhar. Kemudian dia berpindah ke arah yang sebelah kiri. Fa fa'ala mithlu ma fa'ala fil marratil ula. Dia pun kerjakan, perbuat sebagaimana apa yang dia perbuat semula. Disobek yang sebelah kiri hingga tengkuknya. Melihat pemandangan seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, ma hadzan. Maha suci Allah, apa yang dia amalkan? Apa yang dia perbuat? Apa yang dia lakukan? Dua malaikat itu mengatakan, intalik, intalik. Berjalanlah, berjalanlah. Fantalakna hatta ataina ala mithli tanur. Kemudian kami berjalan sampai kami mendapati tungku. Wafihi lagadun wa aswat. Kemudian Nabi SAW mendengar keluar dari tungku tersebut suara yang keras dan teriakan yang nyaring. Fattala'na Nabi SAW penasaran naik di atas tungku itu. Kemudian dilihat di dalamnya rijalun wa nisa'un urat. Selamat. Di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Tidak menutup aurat mereka. Dibuka auratnya. Laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Wa ya'tihil lahabu min asfalihim. Kemudian datang dari arah bawah mereka api yang menjilat tubuhnya. Mereka pun berteriak kesakitan. Nabi SAW bersabda, Subhanallah man ha'ula'. Maha suci Allah, siapa mereka? Apa yang mereka berbuat? Apa yang mereka kerjakan? Apa yang mereka amalkan? Dua malaikat mengatakan, intalik, intalik. Berjalanlah, berjalanlah. Fantalakna hatta ataina ala nahrin ahmar mithlu dam. Kemudian kami berjalan sampai kami mendapati sungai. Alirannya merah seperti darah. Sungai alirannya merah seperti darah. Wa fihi sabihun yasbahu bin nahri wa ala shatti an-nahri rajulun jama'a 'indahu hijaratan katsira. Di tengah-tengah sungai itu ada seorang pemuda yang terus berenang. Dan di ujung sungai ada seseorang yang mengumpulkan batu di sisinya. Setiap pemuda yang berenang ingin menepi, yulkimuhu hajaran. Orang tersebut memasukkan batu ke dalam mulutnya hingga dia berenang kembali. Setiap ingin menepi ke sebelah sungai, dimasukkan batu ke dalam mulutnya. Nabi SAW bersabda, Subhanallah mahadhan, maha suci Allah, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, siapa dua orang ini? Keduanya mengatakan, intalik. Intalik, berjalanlah, berjalanlah. Fantalakna hatta ataina ala ar-rajulin kurihil mir'ah. Kemudian kami pun berjalan sampai mendatangi seseorang yang jelek sekali rupanya. Aku tidak pernah melihat rupa sejelek itu. Wa indahun nar. Dan dia memiliki api. Yahshuha wa yas'a hawlaha. Dia kobarkan api tersebut. Kemudian dia jaga dan dia putari api itu. Dia punya api, dia kobarkan dan dia jaga dan dia putari api tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa aneh sambil mengatakan, "Ma hadza?" Siapa orang ini? Apa yang dia perbuat? Dua malaikat sekali lagi mengatakan, intalik, intalik. Berjalanlah, berjalanlah. Fantalakna ala rawdatin mu'tamadin. Wafiha kullu alwanin rabi'. Kemudian aku berjalan sampai mendapati sebuah taman yang indah sekali. Di dalamnya terdapat berbagai macam warna seperti musim semi. Musim semi tumbuhan nampak berbagai macam warna. Aku mendapati kebun yang tadi beliau mendapati pemandangan-pemandangan yang mengerikan. Sekarang melihat kebun yang indah. Wa fi dhahraini ar-rawdha rajulun tawilun la akadu ara ra'sahu tulan ila sama. Kemudian di tengah-tengah taman tersebut ada seseorang yang besar dan tinggi menjulang ke atas sampai aku tidak bisa melihat siapa orang ini. Sampai aku tidak bisa mengetahui siapa orang ini. Tinggi besar menjulang ke atas sampai aku tidak tahu siapa orang tersebut. Wa haulahul wildan ma ra'aituhum qat. Dan di sampingnya ada anak-anak kecil yang banyak sekali. Dan aku tidak pernah melihat anak-anak yang selucu itu, sebagus itu, setampan itu, anak-anak kecil di sampingnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hadza wa ma haula?" Siapa orang ini yang tinggi dan siapa mereka anak-anak kecil tersebut yang ada di sampingnya? Sekali lagi mengatakan intalik, intalik. Berjalanlah, berjalanlah. Fantalakna hatta ataina ala rawdatin 'azima ma ra'aitu a'zamu minha. Kemudian aku berjalan sampai mendapati sebuah kebun yang menjulang ke atas. Dan aku tidak pernah melihat kebun sebesar itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam penasaran dinaiki kebun tersebut. Ketika sampai di atas, beliau mendapatkan sebuah kota. Mabniyatun bilabani bilabini dhahabi wal fidda. Yang mana pagar dari kota itu dibangun dari batu bata yang terbuat dari emas dan perak. Nabi sallallahu alaihi wasallam penasaran ingin masuk, diketuk pintunya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibukakan, dipersilahkan untuk masuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umat manusia, separuh wajahnya bagus dan separuh wajahnya jelek. Separuh wajahnya bagus dan separuh wajahnya jelek. Kemudian diserukan kepada mereka, "Qa'u fin nahr." Dan di hadapannya ada sungai yang alirannya putih, bersih, jernih. Diperintahkan mereka untuk masuk ke dalam sungai tersebut. Ketika mereka masuk ke dalam sungai itu, mereka keluar, fasaru fi ahsani surah. Kemudian mereka menjadi orang yang bagus sekali, tampan, menawan, wajahnya putih, berseri-seri. Separuh yang hitam tadi hilang. Separuh yang hitam tadi, nah, wajah yang separuh jelek tadi berubah seluruhnya menjadi bagus. Kemudian dua malaikat tersebut mengatakan, "Hadhihi jannatu adn." Ini adalah surga apa? Surga Adn. "Wa hadza manziluk." Dan ini rumahmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung melemparkan pandangan beliau. Fara'a qasran ka'annahu rubabatun bayda. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat istana yang warna putihnya seperti awan, megah, indah, menawan, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dharuni adkhulu fi." Biarkan aku masuk ke dalamnya untuk melihat istana beliau. Kata para malaikat, "Ammal an fala." Kalau sekarang belum waktunya. Dan engkau akan memasukinya. Kalau sekarang belum waktunya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu mundhu lailati ajaban." Pada malam hari ini aku telah melihat berbagai macam keajaiban, perkara-perkara yang aneh. "Fama hadza alladhi ra'aitu?" Maka apa yang telah aku lihat? Tafsirkan kepadaku, jelaskan kepadaku apa yang sudah aku pandang pada malam hari ini. Kata para malaikat, "Yang pertama, engkau ketika mendatangi seseorang yang satu dalam keadaan tertidur, terbaring, yang satu dalam keadaan berdiri, kemudian dihancurkan kepalanya dengan batu yang dia pegang di tangannya. Fa innahu rajulu yanamu ala salatil maktubah." Dia adalah seorang yang selalu tidur dari salatnya. Dikumandangkan salat, dia tertidur, tidak melaksanakan salat, tidak mengerjakan salat. Maghrib jam 6 lebih seperempat, dia tidur jam 6 kurang seperempat, otomatis lepas salatnya. Dia pasti akan bangun ketika salat isya, salat maghrib agar tertinggal. Dan dia tahu sebentar lagi akan dikumandangkan salat. Salat subuh jam 4:30, dia tidur jam 4, begadang di malam harinya, dia tahu. Kalau dia tidur, dia pasti akan tertinggal salat. Bukan kemudian orang yang biasa salat dan waktu tidurnya teratur, karena suatu keadaan kemudian tidak sengaja bangun setelah selesai sholat. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tertidur dari sholatnya, maka hendaknya dia kerjakan ketika dia ingat dan ketika dia bangun. Akan tetapi ini orang sebelum azan, sebelum sholat dia tertidur. Sengaja dia tidur. Maka ini azab bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat, yang tidak mengerjakan sholat dan tertidur dari sholatnya. Ini azab bagi orang-orang yang meninggalkan sholat karena tidurnya. Ini yang tertidur ya ikhwani. Maka bagaimana yang orang-orang sengaja tidak sholat sama sekali? Na'udzubillah. Kemudian wajahnya remuk diambil batu, kembali dihancurkan kepalanya. Fa innahu rajulu yu'khadul Qur'ana fayarfadhuh. Dia adalah orang yang ketika diberikan Al-Quran, dia menolaknya. Ketika diberikan Al-Quran, dia menolaknya. Al-Quran tidak pernah dibaca, Al-Quran tidak pernah ditadaburi, Al-Quran tidak pernah diamalkan, tidak pernah dibaca maknanya, tafsirnya. Dijadikan cuma pajangan saja dalam rumah-rumah kita. Mungkin dipegang, apabila ingin dibersihkan dari debu, kalaupun dibersihkan. Tidak pernah dibaca, tidak pernah ditadaburi. Al-Quran diboikot begitu saja. Ini azab bagi mereka. Karena Al-Quran merupakan cahaya hati umat manusia. Petunjuk bagi mereka. Ditinggalkan begitu saja, maka jauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan mudah diombang-ambing oleh godaan syaitan. Kemudian engkau mendatangi orang yang lain dalam keadaan tertelungkup, wajahnya di bawah, tengkuknya di atas, kemudian dibelah dari mulutnya hingga tengkuknya. Fa innahu ar-rajulu yaghdhu min baytihi fayaghdhib tablughul afaq. Dia adalah orang yang ketika keluar dari rumahnya hobinya selalu berdusta. Hobinya selalu berbohong. Menyebarkan isu, menyebarkan hoaks, menulis hoaks, kabar-kabar palsu, kabar-kabar dusta. Yang sampai kedustaannya ini menyebar kemana-mana. Orang tahu si fulan ini pendusta. Orang tahu si fulan ini pembohong. Ini azab bagi mereka yang suka berdusta. Disobek mulutnya hingga tengkuknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi hadis ini terdapat dalam riwayat Bukhari dari hadis Samurah ibn Jundub. Hadis yang sahih. Kemudian pemandangan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tungku keluar darinya suara dan teriakan yang keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melihat di dalamnya terdapat laki-laki perempuan dalam keadaan telanjang, tidak menutup auratnya, membuka auratnya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahum zunnatun wazzawani. Mereka adalah para pezina, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan tidur di atas tubuhnya laki-laki yang tidak dihalalkan baginya, dan seorang laki-laki yang tidur di atas tubuh perempuan yang haram baginya. Perbuatan zina yang kemudian datang api dari arah bawah mereka yang menjilat tubuhnya dalam keadaan telanjang. Ini azab bagi mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sebuah sungai aliran darahnya merah seperti darah, di tengah-tengahnya ada orang yang berenang, setiap ingin menepi di sampingnya ada orang yang memasukkan batu ke dalam mulutnya. Kata para malaikat, fa innahu akilur riba. Itu adalah para pemakan riba. Mengambil harta kaum muslimin dengan cara yang batil. Saya utangi kamu 10 ribu, nanti kembalikan 20 ribu. Saya utangi kamu 5 juta, kembalikan ke saya 7 juta. Saya enggak mau tahu. Fa innahu akilur riba, mereka adalah para pemakan riba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang-orang para pemakan riba kelak pada hari kiamat mereka tidak akan bangkit kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan jin. Bangkitnya seperti orang kerasukan syaitan. Ini para pemakan riba. Ini hati-hati ikhwani hafizakumullah. Kemudian Nabi SAW melihat pemandangan seorang yang jelek rupanya. Dia memiliki api. Kemudian dikobarkan api tersebut. Dia jaga api itu. Dan mengitari di sekitar api tersebut. Fa'innahu malik khazinu jahannam. Itu adalah malaikat malik penjaga apa? Api neraka jahannam. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mendatangi sebuah taman yang indah, yang di dalamnya terdapat seorang yang tinggi menjulang ke atas dan di sampingnya anak-anak kecil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat anak-anak seperti itu. Siapa mereka? Kata malaikat, fa innahu Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam. Dia adalah siapa? Nabi Ibrahim, kekasih dan kesayangan Allah Subhanahu wa taala, Habibullah, Habibur Rahman. Khalilur Rahman, kasihnya Allah Subhanahu wa taala Ibrahim. Wa hauluhul wildan alladzina matu 'alal fitrah. Dan di sampingnya anak-anak kecil tersebut adalah anak-anak yang mati dalam keadaan fitrah. Mati ketika apa? Bayi, masih anak-anak kecil, belum baligh. Ini mereka bersama para anbiya. Mendengar sabda-sabda tersebut, ada seorang sahabat yang nyeletuk, ya Rasulullah, ketika mendengar mimpi Nabi. Wa auladul musyrikin, wahai Rasulullah, bagaimana dengan anak-anaknya orang-orang musyrik? Bagaimana dengan anak-anaknya orang-orang kufar, Yahud, wan Nasara, wal musyrikun, penyembah-penyembah berhala? Bagaimana dengan anak-anak mereka yang mati dalam keadaan bayi atau masih kecil? Kalau tadi kan kaum muslimin, bayinya, anak-anak kecilnya, mereka masuk ke dalam surga. Bagaimana dengan anak-anaknya orang-orang kufar dan musyrikin yang mereka enggak tahu apa-apa, mati ketika bayi atau mati ketika kecil? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa auladul musyrikin. Begitu juga anak-anaknya orang musyrik, karena mereka apa? Meninggal di atas fitrah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan kebun yang tinggi menjulang, kemudian beliau naik di atasnya melihat sebuah kota. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalamnya, melihat beberapa orang separuh wajahnya putih, separuh wajahnya hitam. Fa innahum unasun khalatu 'amalan salihan wa 'amalan sayyi'a. Mereka adalah umat manusia yang mencampur di dalam hidupnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Mereka adalah umat manusia yang mencampuri di dalam amal kehidupan mereka ketaatan dan kefasikan. Mereka adalah umat manusia yang mencampurkan di dalam kehidupan mereka perkara halal dan perkara haram. Mencampuri urusan dalam kehidupan mereka antara yang hak dan yang batil. Dicampur. Dan mereka ketika meninggal belum bertaubat dari perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan fasik, haram, perbuatan-perbuatan batil yang mereka lakukan, dia belum bertaubat. Fatajawazallahu anhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memaafkan dan mengampuni mereka. Masuk ke dalam sungai dan berubah wajah mereka seperti orang yang paling indah, bagus, menawan. Ini beberapa amalan ikhwani hafizakumullah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang perlu untuk kita hati-hati, jangan dianggap enteng. Di akhirat satu hari itu ibarat berapa tahun di muka bumi? Miqdaruhu 50,000 sana. Satu hari itu seperti 50,000 tahun. Tinggal dihitung berapa hari dia kelak akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila Allah tidak memaafkan dia. Berapa hari dia akan diazab? Tinggal dikali 3 hari, 150,000 tahun. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka hendaknya kita banyak-banyak berdoa. Hendaknya kita banyak-banyak meminta, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita senantiasa diberikan istiqamah menjalankan amal ibadah sampai ajal datang dan menjemput kita. Tentunya amal ibadah yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan yang sesuai dengan petunjuk As-Sunnah An-Nabawiyah, petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, dan sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanallah alaihim ajmain, yang mana Islam ini, Al-Quran ini, Sunnah ini turun kepada mereka. Maka kita lihat, samakan dengan mereka. Dan jangan bermudah-mudahan di dalam berbuat maksiat, jangan mudah-mudahan. Alah Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun, maha pemurah. Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya luas. Ini yang kita pegang. Bermaksiat sedikit, gak ada masalah. Bertaubat. Gak bertobat, insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita, memberikan rahmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala ridhonya besar dan ridhonya luas. Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala juga syadidul iqab. Allah subhanahu wa ta'ala keras hukumannya. Jadi harus dicampur antara al-khawfu wal-raja. Harus seimbang antara perasaan takut dan perasaan mengharap keampunan dan takut akan azabnya, agar kita senantiasa beramal melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh khusyuk, dengan penuh ketakwaan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penghuni surga, dan dijadikan kita semua dijauhkan daripada azab api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.